ayah ibuku. Ibuku adalah ibu yang terhebat. Ia mengandungku dan melahirkanku, menyayangiku sepenuh hati, merawat aku hingga tumbuh besar. Menyayangiku sepenuh hati, merawat aku hingga tumbuh besar. Ayahku adalah ayah yang terkuat. Ia bekerja tak kenal waktu, mencari uang untuk diriku agar terpenuhi kebutuhan. Sangat sayang ayah ibu.